بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف وصاحب التفسير، ini dua karya beliau yang paling masyhur, Musannaf Abdul Razzaq dan Tafsir Abdul Razzaq. Imamu ahli Yaman fi asrih. Sekelas dan sealim Abdul Razzaq bin Hammam, dalam tarjamahnya beliau tertipu dengan zahir kesolehan seorang Syi'i. Kalau enggak salah namanya Ja'far bin Sulaiman al-Dhuba'i. Ditengarai Syiah itu masuk Yaman dan masyhur di Yaman karena pengaruhnya dia dan tertipunya Abdul Razzaq. Sehingga sampai sekarang Biladul Yaman gelap dengan tasyayyu' warrafidhah warrafad. Kisah ini diambil ibrah oleh para ulama bahaya bermajlis dengan sahibul hawa wal bid'ah. Walaupun anda alim, anda dikenal tokoh sunni, jangan pernah merasa aman dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Itu kenapa mauqif salaf, mauqifnya salafun salih, mereka meninggalkan ahlul bid'ah. Mereka tidak mau mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah walaupun nisfu kalimah. Qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid Abu Urwa al-Basri. Ma'mar ini aslinya orang Basrah. Kemudian datang ke Yaman. Di Yaman diikat dengan Bintul Yaman. Dinikahkan sama putri Yaman. Domisili di Yaman. Maka hadisnya Ma'mar di Yaman sahih. Sementara hadisnya dia di Basrah dhaif. Ma'mar apabila meriwayatkan dari Tawus bin Kaisan, dari Ahlul Yaman, thabtun fihim. Hadisnya thiqah, hadisnya sahih. Tapi kalau Ma'mar meriwayatkan dari orang-orang Basrah, Ma'mar dari Al-A'mash, Ma'mar dari Asim bin Abi Nujud, Ma'mar dari yang semisal mereka min hadil adrab, riwayatuhu anhum dha'ifah. Riwayatnya dha'if. Dinaskan oleh Ibnu Ma'in dan juga yang lainnya. Ini penting dicermati. Termasuk babul ilal fil hadith. Qala an Ibnu Khuthaim. Dibagikan di bawah itu oleh Syekh Ibnu Khuthaim huwa Abdullah ابن عثمان ابن خثيم حسن الحديث هو عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ المكي حسن الحديث عن عبد الرحمن بن سابق disebutkan di bawah itu في الأصل pada buku asal Abdurrahman bin Sabit. Wassawabu ma'athbatna, yang benar yang kami isbatkan, Abdurrahman bin Sabit. Nanti akan disebutkan ala asyikh. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Ka'ab bin Ujrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridainya, qad rasul a'adzaka Allahu min imarati sufaha, semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang sefih, orang-orang bodoh. Allah berkata Ka'ab, wama imadu sufaha, apa itu pemerintahan orang-orang yang sefih, yang bodoh? Qala Rasul bersabda, umara'u yakununa ba'di, para umara, para penguasa-penguasa yang datang sepeninggalku nanti, la yaqtaduna bihadiyi, mereka tidak meneladani bimbinganku, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak bersunnah dengan sunnahku, menunjukkan undang-undang mereka tidak syar'i, tidak islami, tidak menggunakan undang-undang sunnah. Faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan dustanya mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas kezaliman mereka, faulaika laysu minni walastu minhum, maka mereka-mereka itu bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongan mereka. Ini Rasul bara dari mereka semua. Wala yaridu ala haudhi, dan mereka nanti tidak akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Umalim yusadiqum bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan mereka dengan dustanya mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak menolong mereka atas kezaliman mereka, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka itu dari aku, dari golonganku, dan aku dari golongan mereka. Wasayariduna ala haudhi, dan mereka nanti akan mendatangi telagaku. Ya Ka'ab bin Ujrah, wa Ka'ab bin Ujrah, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah perisai. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sadaqah itu memadamkan kesalahan. Wa sholatu qurban, dan sholat itu adalah kurban, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Awqal, atau mengatakan burhan, bukti. Ya Ka'ab bin Ujrah, wa Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhul jannata lahmun nabata min suhtin, sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari barang haram. Itu suhtun. An-naru awla bih, neraka yang lebih layak untuknya. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyan, umat manusia ini ada dua yang pergi di pagi hari. Ada dua macam manusia itu. Famubta'un nafsahu, maka seseorang yang membeli dirinya, famu'tiquha, lalu dia bebaskan. Dibebaskan dari kemungkaran-kemungkaran lalu dari api neraka. Wa bai'un nafsahu, dan yang kedua orang menjual jiwanya, menjual dirinya, famubiquha, maka dia pun membinasakan jiwa tadi. Qala syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. وإن كان ابن معين يقول إن حديث عبد الرحمن بن ثابت مرسل كما في تهذيب التهذيب. ابن معين mengatakan hadis عبد الرحمن بن ثابت مرسل, yani عبد الرحمن tidak mendengarkan hadis dari Jabir begitu, yang dikatakan mursal. فقد أثبت له ابن أبي حاتم السماع من جابر. Tapi sungguh Ibnu Abi Hatim dalam mengisbatkan untuknya dia mendengar hadis dari Jabir. Kaidahnya kata beliau, wal musbit muqaddam ala nafi. Yang mengisbatkan lebih dahulukan daripada menafikan. Sehingga aman semua rijalnya thiqat kecuali Ibnu Khuzaim. Qala Ibnu Khuzaim wa Abdullah bin Utsman bin Khuzaim hasanul hadis. Sing hadisnya adalah hasan li dzatihi. Qala syekh rahimahullah ta'ala wa akhraju Ma'mar fil Jami'. Namanya Jami' Ma'mar. Kama fi akhir musannaf Abdul Razzaq. Di akhir kitab musannafnya Abdul Razzaq. Di bagian akhir itu bab khusus Jami' Ma'mar begitu. Dibawakan lengkap dengan sanadnya. وقال ابن احمد رحمه الله تعالى حدثنا وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم ابو بكر البصري. وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثقة ثبت لكنه تغير بآخره. ثقة ثبت tapi dia berubah di akhir hayatnya, pikun di akhir hayatnya. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم به قال الشيخ رحمه الله وقد وقع في هذا السند تخليط. Telah terjadi pada isnad ini percampuran, takhlid, campur aduk. Fafihi disebutkan di situ, haddatsana Wuhaibun. Qala haddatsana Abdullah ibn Wuhaib. Qala haddatsana Abdullah ibn Uthman ibn Khusaim. Demikian takhlidnya. Qala wassaw masbatna. Yang benar apa yang kami isbatkan. Fawhaibun yarwihi an Abdul bin Utsman. Wuhaib itu meriwayatkan dari Abdul bin Utsman. Kama fi kashf al-astar. Jadi bukan dari Wuhaib, dari Abdul bin Wuhaib. Khalat. Yang betul Wuhaib dari Abdullah bin Utsman bin Khusain. Qala syekh rahimahullah al-hadith wa akhraj al-bazzar kama fi kashf al-astar. وقال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس إمام الجر والتعديل في عصره عمرو بن الفلاس قال حدثنا معلى بن أسد نيسطرنا بهز بن أسد هذا بهز بن أسد هذا معلى بن أسد لذلك معلى بن أسد أبو الهيثم المصري. Mu'alla ibnu Asad Abul Haytham al-Basri thiqatun thabtun. Qala Abu Hatim lam yukhti' illa fi hadithin wahid. Lam yukhti' illa fi hadithin wahid. Katanya Abu Hatim, Mu'alla ini tidak pernah salah kecuali hanya pada satu hadis saja. Itu menunjukkan hifadznya beliau, bobotnya beliau dan imamahnya beliau. قال حدثنا وهيب به ثم قال لا نعلمه بهذا اللفظ عن جابر إلا بهذا الإسناد. Sehingga ini menekankan yang betul itu Wuhaib dari Abdullah bin Utsman bin Khuzaim. Itu yang benar. Adapun Wuhaib dari Abdullah bin Wuhaib dari Abdullah bin Utsman, ada khata'. Ini salah. Barakallahu fikum. Intah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam keutamaan salat, bab fadhlu salah, dari kata-kata was-salatu qurban au furhan. Dengan lafaz qurban maknanya adalah salat itu taqarrub, persembahan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Naam, dikarenakan dalam salatnya dia betul-betul menghadap kepada Allah, bermunajat dengan Allah. Dengan lafaz burhan, as-salatu burhan. Salat adalah burhan, bukti. Yang pertama, bukti Islamnya seseorang. Bukti Islamnya seseorang. Ya, yang membedakan antara Muslim dengan non-Muslim adalah salah. Yang meninggalkannya maka dia kafir. Dengan nas hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Jadi burhan bukti akan keislaman seseorang. Yang kedua, burhan dengan makna termasuk syiar Islam yang zahir. Salat itu merupakan syiar Islam yang zahir, nampak. Dengan mudah orang menilai si fulan itu Muslim dengan dia salat. Ya, dia ibadah zahir, ibadah yang nampak, ibadah yang dilihat. Baik, itu sisi munasabatul hadis bil bab. Ya, disebutkan karena keutamaan yang disebutkan dalam lafaz hadis ini, as-salatu qurban atau as-salatu burhan. Dari yang ketiga, ya, dari dua ciri burhan yang ketiga adalah salat itu pembeda antara mukmin dan munafik. Mukmin dan munafik. Seorang yang mukmin dia akan salat dengan khusyuk, dengan semangat di awal waktu. Sementara munafik malas, riya dalam sholatnya di akhir waktu. Di zaman dahulu, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, para sahabah bisa menilai fulan munafik dari sholatnya. Tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur atau munafik. Baik, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah ta'awudz min imarati sufaha, berlindung kepada Allah dari pemerintahan orang-orang sefih, orang-orang bodoh. Ya, kalau ta'awudz kitanya, Allahumma inni a'udzu bika min imarati sufaha, atau mengatakan na'udzu billah min imarati sufaha. Ta'awudz supaya dijaga dari kejelekan mereka. (Tuh) Faedah yang kedua adalah ayyu'idza ghairahu minha. Ayyu'idza ghairahu minha. I'adha. Dia memintakan perlindungan kepada Allah untuk orang lain dari imarahnya para subha. Nah, sekarang lafadznya a'adzakallah. Kamu ketemu dengan seseorang, kamu mengatakan a'adzakallahu min imarati sufaha. Ada ta'awudz, ada i'adzah. At-ta'awudz li nafsi wal i'adzah lil ghair. Faedah yang ketiga adalah tahdzir min imarati sufaha. Maka pada hadis ini ada tahdzir, peringatan dari pemerintahan orang-orang sefih. Maka diwaspadai, dihindari. Faedah yang berikutnya adalah penjelasan tentang imaratus sufaha. Beliau mengatakan umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Kata-kata umara'u yakununa ba'di, para penguasa-penguasa yang ada sepeninggalku nanti, menunjukkan umara' ini adalah muslim. Dia termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kejadian ini pada penguasa muslim, bukan penguasa kafir. Faedah yang berikutnya adalah sifatnya imad sufaha. Rasul mengatakan la yaqtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Ciri-ciri kepemimpinan yang safih, orang-orang yang safih adalah ini. Mereka tidak meneladani bimbingan Rasulullah SAW dan tidak bersunnah dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya katakan di awal, undang-undangnya tidak Islami, undang-undangnya tidak Sunni. Barakallahu fikum. Ya, undang-undang yang lain, undang-undang buatan manusia ataupun yang lainnya, namanya al-qawanin al-wad'iyyah, undang-undang yang dibuat manusia. Itu ciri-cirinya. Ya, ketika ada pemerintahan, penguasa, kepemimpinan yang tidak mengacu kepada undang-undang Islam atau undang-undang sunnah, maka termasuk dalam kategori imaratus sufaha. Ada faedah lain yang bisa kita ambil dari kata-kata ini, la yaqtadu nabi hadi wa la yastannu sunnati. Faedahnya penting, yaitu yang mu'tabar dalam pandangan Islam itu bukan undang-undangnya. Tetapi yang mu'tabar dalam pandangan Islam adalah status penguasanya. Dipahami? Yang mu'tabar, yang dianggap itu bukan undang-undangnya, tapi status penguasanya. Kalau penguasanya muslim, maka disikapi seperti menyikapi penguasa yang muslim. Mendengarkan, mentaati lakinya. Ya, walaupun undang-undangnya tidak Islami, tidak Sunni. Yang mu'tabar penguasanya. Ya. Ini penting. Ini adalah pemahaman Ahlus Sunnah. Yang menentang, yang menyelisihi prinsip ini kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij itu mereka fokus pada undang-undangnya. Ketika undang-undangnya tidak Islami, undang-undangnya tidak sesuai dengan Islam, maka mereka mengkafirkan penguasanya. Wahada khata'un, kesalahan fatal dari mereka. Hadis ini dan yang semisal membantah pemahaman mereka kaum Khawarij. Paham ya? Jadi patokannya penguasa, bukan semata-mata undang-undang. Di satu sisi, lafaz ini menjelaskan tentang imaratus sufaha dengan nasul hadis. Di sisi yang lain, diambil faedah dari sini, yang mu'tabar itu bukan undang-undang. Yang mu'tabar adalah penguasanya. Penguasanya muslim, dengarkan taati. Walaupun undang-undangnya enggak Islam. Ada muhimun jiddan. Disebutkan dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menambahkan di sini, wa sayaqumu fihim rijalun, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubush shayatin fi jismani insin. Dan akan tampil di tengah-tengah mereka rijal, orang-orang, hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Ini menambahkan sisi yang lain. Yang rusak itu bukan undang-undangnya semata. Bahkan penguasanya pun kayak setan. Menggambarkan kezaliman, kebengisan, kekejaman, kejahatan kayak setan. Namun di akhir hadis, Nabi kita Muhammad SAW tetap memerintahkan umatnya untuk mendengar dan mentaati penguasa seperti itu. Difahami? Itu menegaskan apa, ikhwan? Yang dianggap itu penguasanya, bukan undang-undangnya. Faedah berikutnya. Al-mawqif min hadhil imarah. Sikap yang diambil dari kepemimpinan sufaha ini. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dua mawqif. Ada mawqifun mazmum wa mawqifun mahmud. Ada sikap yang tercela, ada sikap yang terpuji. Sikap yang tercela disebutkan dalam lafaz, faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa lasu minhum wala yaridu ala hawdi. Ini sikap yang tercela, membenarkan kedustaan penguasa tadi. At-tasdiq bikadzibihim. Yang kedua adalah i'anatuhum ala zulmihim, membantu mereka melaksanakan kezaliman mereka. Ini mazmum, mauqifun mazmum. Ya, pelakunya bisa jadi yang pertama min amsalihim, orangnya memang semisal kayak penguasa Syafi'i tadi. Setipe dengan penguasanya. Sama-sama sufaha. Atau yang kedua, penjilat. Ya. Secara nurani, secara prinsip tidak sama dengan penguasa tadi. tapi penjilat. Untuk mendapatkan dunia dari mereka, mendapatkan posisi jabatan dari mereka, ila akhiriha. Dua-duanya tercela. Ini mauqifun mazmum. Mauqifun mahmud sebaliknya. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim. Tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak menolong mereka atas kezalimannya. Didengarkan? Iya. Ditaati? Naam. As-sam wa ta'ah tetap. Dikarenakan dia muslim. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Yang disebutkan dalam hadis ini mungkar. Membenarkan kedustaan mereka itu mungkar. Mereka tidak mau. Menolong mereka atas kezalimannya itu mungkar. Mereka tidak mau. Ya, yang syar'i mereka terapkan. Yang melanggar syarak mereka tolak. Ini mauqifun mahmud. Ini jujur. Ini adalah ahlussunnah wal jamaah salafiyun. Demikian sifat mereka. Tidak ada tendensi pribadi atau duniawi atau politik atau yang lainnya. Murni, mungkar, mungkar. Tidak dibela. Faedah yang lain. Al-wa'id lil-mawqifil mazmum. Ancaman. Ada ancaman untuk sikap yang tercela tadi. Ancaman yang pertama ialah kata Rasulullah SAW, "Faulaika laisu minni walastu minhum." Mereka bukan golonganku, aku bukan golongan mereka. Allahu al-madzin yu'adzin barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ini adalah ancaman yang pertama. Faulaika laisu minni walastu minhum. Mereka itu bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Sebagai tambahan faedah, para ulama terkait dengan ancaman ini, laisu minni walastu minhum, ada dua maslak bahasanya ya. Dua metode yang mereka tempuh. Yang pertama adalah membiarkan hadis ini secara zahirnya. Membiarkan hadis ini secara zahirnya. Mubalaghatan fiz zajr. Untuk mubalaghah dalam mencela dan mengecam. Ya. Tanpa ditafsirkan. Mereka bukan golonganku, aku bukan golongan mereka. Supaya orang takut, supaya orang mengeri dalam melakukannya. Al-maslaku tsani, maslak yang kedua, ditafsirkan. Pengertian laisu minni ay laisu ala tariqati wa sunnati. Mereka tidak di atas sunnahku dan tariqahku. Dipahami? Intinya lafaz ini menunjukkan bahwasanya tindakan ini dosa besar. Ya, lafaz ini menunjukkan bahwasanya tindakan itu dosa besar. Tidak sampai kekufuran. Ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wala yaridu ala hawzi, dan mereka tidak akan datang pada telagaku di yaumul qiyamah nanti. Nah, dari lafaz ini diambil faedah, ada beberapa orang yang diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibikin bahasa, al-matrudun min haudhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matrud ta ra dal, al-matrudun min haudhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang sebagian pihak yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Yang pertama ialah al-murtadun, orang-orang yang murtad dari Islam, dari agamanya. Ini diambil dari hadis yang lain terkait dengan haud. Ketika mereka diusir, Rasul mengatakan suhkan, suhkan liman ghayyara badal. Ya, itu belum mengatakan demikian dalam hadis tentang haud. Tentang yang diusir itu belum mengatakan suhqan, suhqan liman ghayyara wa badal. Jauh, jauh sana, minggir jauh sana. Bagi orang-orang yang merubah, rubah dan mengganti-ganti. Itu makna pertama adalah murtadun, orang-orang yang murtad dari Islam. Sebelumnya dia muslim, murtad dari Islam. Ini kufar. Yang kedua yang dimatrud, yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ya, dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul ahwa', dengan ragam bid'ah mereka. Ini juga diambil dari hadis nama salah haud. Disebutkan di situ lafaz innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa-apa yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu. Kata-kata ahdatsu itu muhdats, bid'ah. Ya, dimanakan oleh para ulama ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dua pihak ini, hadzani sinfani muttafaqun alaihima bainal ulama. Semua ulama sepakat dua jenis orang ini diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Yang murtad dan yang kedua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada pihak ketiga. Dan diikhtilafkan oleh para ulama. Yaitu ashabul kabair. Para pelaku-pelaku dosa besar. Ya, orang-orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besarnya. Pelaku dosa besar yang mati di atas dosa besarnya belum bertaubat daripadanya. Ada khilaf. Sebagian ulama merojihkannya masuk dalam kategori yang dimatrud. Di antara yang mentarjihnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi rahimahullah merujukkan itu. Di antara argumentasinya riwayat ini. Wala yaridu ala hawzi. Mereka-mereka yang membenarkan kedustaan penguasa Syafi'i. Orang-orang yang menolong penguasa yang Syafi'i atas kezaliman mereka. Itu ashabul kabair, tindakan dosa besar itu. diancam dengan ini. Wala yaridu ali ala haudhi. Mereka tidak akan datang ke telagaku. Hati-hati ya. Kalau terkait dengan hadis ini, iya. Yang diancam dalam hadis ini, na'am. Dengan nas hadis. Yang mendusta, yang membenarkan kedustaan mereka, yang menolong kaum mereka, kena. Tidak bakal datang ke telaganya Rasulullah. Tapi ketika dikiaskan dengan yang lain, meliputi semua ashabul kabair, ada khilaf. Al-Qurtubi merujukkan termasuk di dalamnya. Maka hati-hati ya, kawan barakallahu. Nah, ini al-mawqif al-madhmum, ya. Mawqif yang kedua, al-mawqiful mahmud. Disebutkan tadi mawqiful mahmud yang tidak membenarkan dusta mereka, yang tidak menolong kaum mereka. Disebutkan setelah itu ganjarannya, pahalanya. Keutamaannya ada dua. Yang pertama adalah ulaika minni wa ana minhum. Mereka itu dari golonganku dan aku dari golongan mereka. Ini menggambarkan sebuah amal besar. Sebuah amal yang besar dengan pahala yang sangat besar. Karena Rasul termasuk mereka. Keutamaan yang kedua adalah termasuk yang dimasukkan dalam telaganya Rasulullah SAW. Yariduna ala haudih. Mereka sepakan datang ke telaganya Rasulullah SAW. Itu keutamaan yang sangat besar. Nah. Dan nanti di malam kiamat umat Muhammad SAW yang muslimin, yang mukminin akan datang ke telaganya Rasul. Meminum air telaganya Rasul. Yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Nah, faedah yang lain. Keutamaan puasa meliputi puasa yang wajib dan juga puasa yang sunnah. Di antara keutamanya adalah as-shaumu junnatun. Puasa itu perisai, tameng. Di antara maknanya adalah tameng dari syahwat. Tameng dari berbagai macam dosa-dosa yang terkait dengan syahwat. Ya, disebutkan dalam hadis tentang faedah puasa, kata Rasul, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Sebentar. Itu faedah pernikahan. Disebutkan di akhir hadis, fa illam faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ada wasahid. Yang enggak mampu nikah maka hanya dia berpuasa, dikarenakan puasa itu wija. Wija sama dengan junnah, tameng, perisai bagi dirinya. Yakni yang bisa mematahkan syahwatnya. Sehingga saumu junnah dengan mana pertama? Junnatun minasyahwat. Tameng dan perisai dari dosa-dosa yang terkait dengan syahwat. Dan yang berikutnya secara umum. Dimanakan juga di dalamnya junnatun minanar. Tameng dan perisai seorang muslim dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya adalah fadl sedekah. Keutamaan sedekah. Ini meliputi sedekatun wajibah, sedekah yang wajib, dan juga meliputi sedekatun mustahabbah, sedekah-sedekah yang sunnah. Apa keutamanya? Dikatakan di sini wasadaqatu tudfi'ul khathiah. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Ini menghapuskan dosa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, as-shadaqatu tudfi'ul khathiata kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api. Sehingga sedekah itu penghapus dosa. Faedah yang berikutnya adalah at-tahdzir min aklil haram. At-tahdzir min aklil haram. Tahdzir memperingatkan dari peringatan dari memakan yang haram. Juga tahdzir min akli amwalin nasi bil batil wa huwa suhtu. Juga ada peringatan tahdzir dari memakan harta orang lain secara batil. Itu semua adalah suhtun. Ya. Suhtun itu ada yang memaknakannya gahana, perdukunan, sihir. Jadi harta benda yang diperoleh dengan cara dukun jadi tukang sihir. Itu kan haram. Sehingga dimanakan lebih luas harta yang haram, memakan harta yang haram. Termasuk suhtun ialah memakan harta orang dengan cara yang batil. Tips, menips, tipu-menipu, dan segala macamnya ada suhtun. Apa ancamannya? Ancaman yang pertama, la yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Ancaman seperti ini pun juga sama. Para ulama ada dua maslak. Ya, misal hadzal wa'id. Semisal ancaman seperti ini. Para ulama ada dua maslak. Maslak yang pertama adalah dibiarkan apa adanya. Tanpa ditafsirkan. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Hakadabas. Tanpa tafsir. Lizajir. Supaya mubalaghah dalam mengecam, menghardik, mencela. Al-maslakus tsani ditafsirkan. Apa tafsirnya? Tafsirnya ialah la yadkhulul jannata dukhulan awwaliya. La yadkhulul jannata dukhulan awwaliya. Dia tidak masuk surga kali pertama. Dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebab tindakan suhtun dosa besar. Bukan kekufuran. Ya, suhtun itu dosa besar, bukan kekufuran. Maka pengertian la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, yakni tidak masuk surga kali pertama. Dia akan diazab terlebih dahulu, sampai bersih dosanya. Ketika bersih, baru kemudian dikeluarkan dari neraka, dimandikan di sungai Al-Hayah, dimasukkan dalam surga. Paham ya? Nah, ini kaidah secara umum yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada sebuah dosa besar selain syirik, selain kufur, yang diancam dengan tidak masuk surga. Antum ambil ilmu kaidah. Semua dosa, semua kemungkaran, bukan kufur, bukan syirik, ketika ada ayat atau hadis yang mengancamnya dengan tidak masuk surga, dua maslak. Ima dibiarkan tanpa tafsir supaya semakin mantap kecamannya, celaannya, atau tafsirkan dengan tafsir la yadkhul jannah dukhulan awwaliya. Paham tuh? Itu kaidah. Ancaman yang kedua ialah sabda Rasulullah SAW, an-naru awla bih. Neraka yang lebih pantas untuk daging seperti ini. Namanya al-wa'id binar. Diancam dengan neraka. Ya, diancam dengan neraka. Juga dua maslak tadi itu. Yang pertama, dibiarkan apa adanya supaya orang semakin takut. Neraka lebih pantas untuk daging-daging yang tumbuh dari harta yang haram atau memakan harta orang lain dengan cara haram. Neraka bagi dia. Hakad. Mereka mengatakan, amirruha kama ja'at bila tafsir. Biarkan sebagaimana datangnya hadis dengan tanpa kamu tafsirkan. Maslak yang kedua dijelaskan. Ya, dijelaskan. Khuduha qaida. Ini qaida secara mekhan, sebuah dosa besar atau semisalnya, bukan kufur, bukan syirik. Ketika diancam dengan neraka, itu dimaknakan dengan hadza wa'id. Ya. Yastahiqqu biha in juziya biha. Itu bahasa mereka. Yastahiqqu biha, dia berhak mendapatkan ancaman itu. In juziya biha, kalau memang nanti dibalas dengan ancaman tersebut. Jadi bukan pemastian pasti neraka, pasti masuk neraka. Lah. Tapi dengan bahasa berhak masuk neraka kalau dihukum, dibalas dengannya nanti. Faham bahasa kayak gini? Rinciannya adalah seseorang yang mati di atas dosa besar, belum taubat, akidah ahlu sunnah adalah tahtal masyiah. Betul? Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni. Ya, selesai. Dia tidak dihukum dengan ini, dengan neraka. Jadi dia lam yujzabih, gitu. Tidak dihukum dengannya. Tapi kalau menghendaki, Allah menghendaki tidak diampuni, diazab, maka diazab di neraka. Maka diazab dengan ancaman tadi. Tapi ingat, akidah al-sunnah, usatul muwahidin, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, tidak kekal abadi di neraka selama-lamanya. Dipahami? Itu akidah yang penting untuk menanamkan. Paham yang maksud ini? Dipahami insya Allah ya? Itu pengertian. An-naru awla bin neraka lebih pantas untuk daging seperti itu. Itu terjemahan bebasnya. Kalau mau dijabarkan, maka pelakunya berhak untuk disiksa, dibalas dengan neraka. Kamu jabarkan, ketika nanti dia mati, belum bertaubat kepada Allah daripadanya, belum taubat. Kalau taubat, selesai urusan. Kalau belum taubat, tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah. Allah menghendaki diampuni, selesai. Dihapuskan dosa dia dengan itu. Tidak dibalas dengan ancaman ini. Atau Allah menghendaki diazab, maka dia diazab dengan ancaman tadi. An-nar awla bih. Kamu tambahkan penjelasan. walaupun dia diazab neraka, tidak abadi selama-lamanya. Diazab sampai habis, bersih semua dosanya, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam sungai Al-Hayah, dimasukkan dalam surga. Itu pun ada pengecualian. Kalau mau dirinci lagi, yaitu ketika dia mendapatkan syafaat. Ketika dia termasuk mendapatkan syafaat, dimasukkan dalam surga, gagal masuk neraka. Atau sudah masuk ke dalam neraka, dikasih syafaat, dikeluarkan dari neraka. Atau tidak sama sekali, tidak dapat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, tidak juga dikasih syafaat, ya sudah, dekem di neraka sampai bersih dosanya. Barakallahu fikum. Ya, sebersihnya sampai kosong juga. Mereka nanti ketika yang dikeluarkan dari neraka disebut dengan jahannamiyun, ex neraka jahannam, mantan penghuni jahannam. Ingat, tidak abadi selama-lamanya. Difaham ya? Ini adalah aqidah Ahlussunnah. Penting antum jabarkan. Kalau tidak, jadi khawarij. Ini kalau mereka memahami ini hadis langsung kafir. Gitu. Tidak masuk surga, kafir. Neraka lebih layak, kafir. Yang memakan harta haram, kafir. Yang memakan harta orang lain dengan cara batil, kafir. Gitu. Itu khawarij akhirnya. Merembet. Yang kerja di bank, kafir, haram. Gitu. Oh, semuanya ditujuk sama-sama. Kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Akhirnya muncul pemahaman mereka yang masyhur, takfir murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu dikarenakan tidak punya pemahaman yang benar. Maka ini perlu saya terangkan kepada antum, ambil tu kaidah. Itu berlaku untuk semua ayat, semua hadis yang demikian keadaannya. Dipahami? Tulang lagi kaidahnya. Kalau ada sebuah dosa, bukan kufur, bukan syirik, dosa ya kan, sebesar, diancam tidak masuk surga. Kalau mau ditafsirkan, bagaimana cara tafsirnya? La yadkhulul jannah dukhulan awwaliya. Ahsantum. Ada sebuah dosa, bukan kufur, bukan syirik, diancam dengan neraka. Bagaimana cara menafsirkannya? Dikatakan yastahiqqu dzalik in juziya bihi. Dia berhak menerimanya kalau dibalas dengannya. Rinciannya tadi tahtal masyiah. Kalau dia bertaubat sebelum mati, selesai urusan, gak dibalas dengannya. Atau dia mati belum taubat, Allah mengampuninya, selesai, gak dibalas dengannya. Atau Allah tidak mengampuninya dan tidak bersyafaat, selesai, gak dibalas dengannya. Atau dia masuk neraka atau gak bersyafaat, maka dimasukkan dalam neraka sampai bersih dosanya, kemudian dikeluarkan dari neraka, tidak abadi di dalamnya selama-lamanya. Saya yang terakhir, tanggung ini, dihatamkan ya. Gak ada soal, gak ada asilawis. Waktunya datang 7 lebih. Nah, bukan itu. Faedah berikutnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ghadiyani, famubta'un nafsahu famu'tiquha wa bai'un nafsahu famubiquha." Ini dalam keseharian, orang itu hanya cuma dua. Setiap hari orang itu dibagi dua. Yang membeli dirinya, membebaskannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dengan ibadah kepada Allah, dengan amal saleh. Dia beli dirinya, dia bebaskan. Dengan itu akan terbebas dari api neraka. Selamat dia. Atau yang kedua, yang menjual dirinya, bai' nafsah famubiquha. Yang kedua, menjual dirinya, membinasakan dia dengan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan, dosa besar, ya, yang menjual diri. Akhirnya dia pun binasa dengan semuanya. Binasa di dunia, binasa di yaumul qiyamah nanti. Kadar kebinasaannya tergantung amalannya. Kalau kufur, syirik, ini kebinasaan yang total, yang besar. Di neraka, abadi selama-lamanya. Tapi kalau kebinasaan dia dengan selain kufur dan syirik, maka dirinci dengan perincian yang disebutkan di awal. Barakallahu fikum. Sehingga ya masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya. Masing-masing harus membeli dirinya, jangan menjual diri. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Hadza kafi. Cukup insyaallah, barakallahu fikum. Dan dihafalkan insyaallah. Ini hadis gampang, lafaznya mudah. Dengan tertib akan dibutuh dihafalkan insyaallah taala. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.